curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae. Borek, borek, borek. Borek. Borek, borek, borek. Ih, kena bakul borek ke. Sampai ini ngarep tuku borek. Ayo, borek, borek, borek. Borek, borek, borek. 1500 telu, 1500 telu. Borek, borek, borek, borek. Hei, bakul borek. Ada ini, ini. Rika jadi patut ya, borek ya. Ngerti lagi nama madang nang tritikan gue ya. Borek, borek, borek, borek. Merek kan dodorak konyol ya, borek. Dodorak orang patut. Orang borek, borek kok digodek. Siapa juga tuku. Oleh gana wong madang yang nantritikan ya. Madang aja maning campur kepok karo mendoan. Asal gontorane karo borek. Enak pisan kang. Oh ala jan ke borek kudu borek sembarangan kang. Ke nyungadol borek kudu sembarang borek. Ke borek lu dan batuk. Yang bisa mengobati lu dan batuk. Ini dia untuk Anda para pasukan borek. Nah, kalau batuk disertai flu, minum saja borek flu dan batuk. Ini borek, dene kang, dene. Nah, dene mau dunga karo lilik esuk-esuk mari kisik. Nah, ora apa-apa ya, ora ana dene lilike ya ora apa-apa blok. Nah, baik, sekali lagi borek flu dan batuk mengobati berbagai macam penyakit flu. Lo burung, lo entok, lo basur, lo stasiun orang suki-suki ngantek boyok kepada remek gara-gara disikat nganggo jurus kung flu. Mari. Borek flu dan batuk manjur juga untuk mengobati segala macam penyakit batuk. Batuk ginjal, batuk alergi, batuk berdahak, ngantek batuk menjoto disikat tanggane gara-gara linggapnya kondasi lebih batian. Mari, anggir minum borek flu dan batuk. Ayo, borek flu dan batuk tersedia dalam berbagai macam kemasan. Sing diwadahi plastik anak, sing dibuntel kandi akeh, sing dibungkus karo kantong gandum, cap segitiga biru, pirang-pirang. Borek flu dan batuk bisa dikonsumsi dengan berbagai macam cara. Didek karo banyu nginum utawa gedrang bisa dipangan bareng karo sega teyeng bae. Angger kaya kuwi tresi ora teyeng esuk-esuk njenengan maring pasar tuku kacang bali kacangnya digodhog karo borek flu dan batuk mateng tlerake asal wadahe resik berarti obate wis kepangan. Esuk ora iso bae. Waduh karo kaya kuwi esuk ora iso bae maring gone nyong bae kang aja kuwatir nang umah nyong plintang telu kae cang Amerika dicangar borek flu dan batuk diplintengaken masa ora lebu. Tapi dijamin waktu utawa flu ne mari dari telake sing abu. Oke, sekali lagi untuk urusan flu utawa batuk hanya borek flu dan batuk. Borek flu dan batuk, baca aturan pakai. Bila saya berlanjut, nah, berarti jenengan sing ora teles maca. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae.